Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada majlis malam ini, yang insyaallah kita akan membahas majlis dengan kitab yang baru, yakni kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar, yang merupakan karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang masih dalam bahasan kitab Mustalahu Al-Hadis. Pada awal kali ini kita membuka mukaddimah bagaimana kita mengenal sang muallif terlebih dahulu, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah Syekhul Islam, Imamul Hufadz fi zamanihi, imam yang para hafiz hadis di zamannya, dan seorang qadi qudat, Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kinani Al-Asqalani Al-Syafi'i thumma Al-Misri. Itu adalah nama beliau. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah pada abad ke-8 Masehi. Dan beliau yang menuntut ilmu sebagaimana kebiasaan para ulama, beliau masuk al-kuttab. Kuttab itu adalah tempat untuk menghafal Al-Quran. Dan beliau menghafal Al-Quran ketika usianya 9 tahun. Setelah menghafal Al-Quran, maka beliau mulai menghafal kitab-kitab ilmu dalam berbagai cabang ilmu. Fahafidhul umdah. Kemudian beliau menghafal al-umdah. Wallahu alam. Al-umdah di sini ada kemungkinan umdatul fiqh dalam fikih Hambali, ada kemungkinan al-umdah, yakni umdatu al-ahkam, hadis-hadis ahkam karya al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Dan wallahualam yang lebih condong dijelaskan oleh para ulama, yakni umdatul ahkam, itu hadis-hadis ahkam. Wa alfiyat al-hadith lil-iraqi, dan beliau juga menghafal alfiyahnya al-imam al-iraqi. Wal hawi al-saghir, al-hawi al-saghir, yang matan fikih Syafi'i. Wa mukhtasar Ibn al-Hajib fil usul, dan juga menghafal mukhtasar Ibn al-Hajib dalam usul fiqh. Dan berbagai matan-matan ilmu beliau hafalkan. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan bagaimana perjalanan gurunya. Al-Imam As-Suyuti sempat hadir di majlis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi ketika itu masih kecil. Usianya masih kurang lebih 3 tahun. Oleh karena itu Suyuti ketika itu masih dicatat sebagai huduran, belum sah sebagai sama'an. Kenapa? Karena mazhab jumhur ulama hadis sama' yang sah setidaknya umur 4 tahun bagi orang Arab. Bagi orang Ajam setidaknya umur 5 tahun. As-Suyuti ketika itu masih 3 tahun. Imam As-Suyuti menceritakan tentang Al-Hafiz Ibn Hajar. Ana awalan al-adaba wa syi'ra. Awalnya Al-Hafiz Ibn Hajar beliau sibuk belajar al-adab, bahasa Arab, adab lughah bahasa Arab, wa syi'r, dan juga syair-syair Arab. Sampai dia mumpuni dalam ilmu tersebut, thumma talabal hadith sanata arba' wa sab'imiyah wa tis'in. Beliau mulai menuntut ilmu hadis tahun 794 Hijriah ketika usianya kurang lebih 21 tahun. Ini untuk ukuran ulama itu lumayan telat Lumayan terlambat belajarnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Fasami' al-kathir wa rahila wa lazama syekhuhu Al-Hafiz Abu Fadl Al-Iraqi. Imam Suyuti menjelaskan beliau mendengar dari banyak para ulama dan rihlah safar dalam rangka menuntut ilmu dan bermulazamah kepada Syekhul Hadis Al-Hafiz di zamannya, yakni Al-Hafiz Abu Fadl Al-Iraqi. Dan dihikayatkan Al-Imam Ibn Hajar ketika di masa belajarnya, annahu syariba ma'a zamzam, beliau minum air zamzam sambil berdoa berdoa agar sampai kepada derajatnya Imam Az-Zahabi, ya, sampai kepada derajatnya Imam Adz-Dzahabi, fabalaghaha wa zada 'alaiha, ya, dan beliau nyatanya sampai kepada derajatnya Imam Adz-Dzahabi dalam hafalan, dalam ilmu hadisnya, ma'rifah ilmu rijalnya, dan juga funun hadis yang lainnya. Ya, Allah kabulkan doanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini faedah, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fadilah doa mustajab, di antaranya adalah dengan meminum air Zamzam. Sebagaimana diriwayatkan, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam itu mustajab, tergantung untuk apa dia diminum. Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, beliau rihlah ke kota Qus, ya, pada tahun 792 Hijriyah. Ya, kemudian beliau rihlah lagi ke Iskandariyah. Iskandariyah juga masih di Mesir. Ya, ini kebiasaan ulama hadis. Ulama hadis kebiasaannya rihlah ke kota-kota di negerinya terlebih dahulu. Ya, belajar dari para ulama negerinya terlebih dahulu. Thumma rahila ilal Yaman. Kemudian beliau safar ke Yaman pada tahun 800, ya, Hijriyah. Dan berkeliling di kota Yaman. Dan di sana beliau bertemu dengan ahli lughah di zamannya, yakni Al-Imam Al-Fayruz Abadi, ya, pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit. Ya, bertemu di Yaman dan belajar lughah kepada ulama tersebut. Ya. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau memiliki banyak guru di berbagai cabang ilmu. Ya, di antaranya beliau, guru beliau dalam ilmu qiraat, ya, Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi, ya, dan juga Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, ya, imam masyhur, ya, pengarang, ya, Muqaddimah Jazariyah, ya, dan juga berbagai mutun ilmu tajwid dan qiraat. Ya, seperti Thayyibatun Nashr fi Qiraatil Ashr, ya, karangan Imam Ibnu Jazari, ya, ulama qiraat, ya, sehingga Imam Ibnu Hajar juga mumpuni dalam bidang ilmu qiraat. Ya, wa syuyukhuhu fil hadis, dan syekhnya dalam ilmu hadis Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi, ya, dan Muhammad bin Abdullah Al-Makhzumi, dan juga hafiz yang masyhur, ya, Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya, ini diantara guru-guru beliau dalam ilmu hadis. Ya, adapun guru-guru beliau dalam ilmu fikih, ya, diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Mulaqqin, Imam Ibnul Mulaqqin, pengarang kitab Al-Badrul Munir fi Takhriji Ahadithi Asy-Syarhil Kabir. Syarhul Kabirnya Al-Imam Ar-Rafi'i, itu ditakhrij hadisnya oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin ini. Dan juga Imam Ibnu Hajar berguru kepada Syekhul Islam Umar bin Ruslan Al-Bulqini, ya. Ibnu Hajar kalau mengatakan qala Syekhul Islam, itu maksudnya ini, Syekhnya Al-Bulqini. Dan Ibnu Hajar, ya, beliau meninggalkan berbagai macam karya, di antaranya Fathul Bari, Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, yang kata Imam As-Suyuti, lam yusannif ahadun fil awwalin wala fil akhirin mithlahu. Tidak ada ulama terdahulu, ulama belakangan yang mengarang syarah Sahih Bukhari sebagaimana Fathul Bari-nya Imam Ibnu Hajar. Ya, bahkan Imam Syaukani sempat diminta oleh murid-murid yang coba karang syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Syaukani, la hijrata ba'dal fathi. Ya, beliau iktibas dari hadis, la hijrata, udah enggak ada hijrah ba'dal fathi, sudah ada Fathul Bari, khalas, ya. Tidak perlu hijrah kepada syarah yang lainnya. Itu sudah syarah paling bagus. Di antara juga Imam Ibnu Hajar, beliau memiliki karya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq itu hadis yang menjelaskan tentang hadis mu'allak di Sahih Bukhari. Hadis mu'allak di Sahih Bukhari banyak, ribuan. Ya, itu satu persatu dijelaskan, dimausulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini. Dan juga di antaranya Tahdzibut Tahdzib. Nah, Tahdzibut Tahdzib aslinya itu dari Tahdzibul Kamal Imam Al-Mizzi. Kemudian ditahdzib lagi oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau ringkas dan beliau tambahkan fawaid, ya, dengan kitabnya ini, Tahdzibu At-Tahdzib. Kemudian di antara karyanya juga Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib, ya, juga bidangnya sama dengan Tahdzibut Tahdzib, yakni tentang rawi-rawi hadis di kutubus sittah. Rawi-rawi hadis di kutubus sittah kemudian diikhtisar, ya, diikhtisar dalam kitabnya ini, Taqribut At-Tahdzib. Kemudian Al-Hafiz juga punya kitab At-Talkhisul Habir. At-Talkhisul Habir, ini termasuk karya-karya awal beliau. Ya, termasuk karya awal beliau yang beliau meringkas dari Al-Badrul Munir tadi. Al-Badrul Munir karangan gurunya, yakni Imam Ibnul Mulaqqin, itu diringkas oleh Al-Hafiz dalam kitabnya ini, At-Talkhisul Habir. Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang beliau wafat pada tahun 852 Hijriah dan beliau dikuburkan di Turbatid Dailami bil Qarafah, di tempat mantiqah namanya Qarafah, dan ya banyak para ulama hadir dalam pemakaman tersebut karena beliau meninggalkan ilmu yang amat banyak. Dan di antara ilmu yang beliau tinggalkan adalah kitab yang insyaallah kita akan pelajari, yakni Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar. Nukhbatul Fikar ini, ya kita bicara sedikit ya, tentang Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa ini karena permintaan murid-muridnya, ya, fasalani ba'dul ikhwati an ulakhisalahul an ulakhisalahumul muhimma min dzalik. Ya, ada teman-temannya atau murid-muridnya meminta untuk meringkas ya ilmu mustalahi ahli al-athar, ilmu mustalahi al-hadis. Maka beliau mengarang karyanya ini yang Nukhbatul Fikar ini. Beliau bagi berbagai macam bahasan ya, kurang lebih itu sekitar 50 bahasan. 50 lebih bahasan dalam kitabnya ini Nukhbatul Fikar ya. Kalau lalu kita sudah bahas tentang Menzumah Baiquniyah itu hanya 34 bait saja. Maka sekarang kita naik lagi ya, kita naik kelas membahas bahasan ilmu hadis yang lebih banyak. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini Nukhbatul Fikar ya, beliau membahas tentang hadis mutawatir. Pertama kali beliau membahas tentang mutawatir. Kenapa? Karena memang hadis mutawatir qat'iyyu tsubut. Itu qat'i, tsabit. Ya bahkan ya kesabitannya itu seperti Al-Qur'an, qat'i. Kemudian beliau juga membahas hadis masyhur. Hadis masyhur rawinya banyak tapi tidak sampai mutawatir. Dan beliau membahas hadis aziz dan juga membahas hadis gharib ya. Masyhur, aziz, gharib itu adalah jenis-jenis hadis ahad. Beliau juga membahas ya bahasan yang kelima, hadis fard. Hadis fard di satu sisi mirip dengan hadis gharib. Dan beliau juga membahas ya hadis bahasan sahih lidzatihi. Ya, bahasan yang keenam beliau membahas sahih lidzatihi. Bahasan yang ketujuh beliau membahas tentang hadis hasan lidzatihi ya. Apa itu hadis hasan lidzatihi? Dan kemudian beliau membahas hadis sahih li ghairihi yang hakikatnya ia adalah hadis hasan yang memiliki syawahid dan naik kepada derajat sahih. Dan beliau kemudian membahas tentang kalam Imam At-Tirmidzi ya, bagaimana ketika seorang ulama hadis menggabungkan penilaian hadis, hada haditsun hasanun sahih ya. Ini hadis hasan sahih. Maksudnya apa itu? Kemudian beliau juga membahas tentang ziyadatu thiqah. Ya, ziyadatu rawin yang rawinya adalah thiqah. Beliau juga membahas tentang al-mahfud wa syadz, ya, bahasan hadis mahfud dan syadz, dan juga ma'ruf wal munkar, hadis yang ma'ruf munkar, yang ma'ruf lebih kuat daripada hadis munkar. Dan beliau juga membahas tentang mutaba'ah wa syawahid ya, mutaba'ah dari riwayat ya dan juga syawahid, apakah keduanya ini berbeda atau sama saja, nanti kita bahas. Al-i'tibar, al-i'tibar jam'u turuq, mengumpulkan sanad-sanad hadis sehingga kemudian bisa dinilai keabsahannya. Kemudian beliau membahas tentang hadis muhkam dan juga mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis, hadis yang zahirnya ta'arud, bagaimana cara menggabungkannya. Dan beliau juga membahas tentang an-nasikh wal mansukh ya. An-nasikh wal mansukh dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membahas tentang berbagai macam anwa'ul inqita'at, berbagai macam keterputusan sanad. Yang beliau membahas tentang hadis mu'allaq, ya, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis munqati', yang itu empat macam macam-macam kedhaifan dari sisi keterputusan sanad. Dan beliau juga membahas hadis mudallas ya, hadis mudallas di mana ada rawi mudallis. Setelahnya membahas tentang mursal khafi. Al-Hafiz Ibnu Hajar termasuk yang membedakan antara mudallas dengan mursal khafi. Nanti kita bahas apa perbedaannya. Kalau di zaman mutaqaddimin, kebanyakan ulama mutaqaddimin itu menyamakan ya, menyamakan bab mudallas dengan mursal khafi. Kemudian beliau bahas juga hadis maudhu', ya hadis palsu, dan beliau membahas hadis matruk ya, rawinya muttaham bil kadzib, dan juga beliau bahas hadis munkar ya dan hadis muallal ya. Kemudian bahasan yang ke-30 beliau membahas tentang hadis mudraj ya. Mudraj di situ ada sisipan, ada karanya pada sanad, ada karanya pada matan. Kemudian beliau membahas tentang hadis maqlub ya. Hadis maqlub di situ ada yang terbalik, biasanya pada matan ya, seringnya pada matan. Kemudian beliau membahas bahasan yang ke-33, beliau bahas al-mazid fi muttasilil asanid. Al-mazid fi muttasilil asanid, sanad ada kalanya dia pendek, ada kalanya disisipi seorang rawi, tapi keduanya sahih ya, kedua jalan tersebut sahih. Kemudian bahasan yang ke-34 beliau membahas tentang hadis muttarib ya, hadis muttarib ketika tidak bisa digabungkan. Kemudian beliau bahas juga tentang hadis musahhaf, di mana ada tashif dalam hadisnya, ada kalanya tashif dalam sanad, ada kalanya tashif dalam matan. Dan beliau juga membahas tentang gharibul hadis ya, lafaz-lafaz yang asing dalam suatu hadis ya. Dan juga Al-Hafiz menyebutkan tentang babul jahalah, rawinya majhul dengan berbagai macam majhul, apakah majhul ain atau majhul hal, atau dia muhmal atau dia mubham. Kemudian juga Al-Hafiz membahas tentang rawi ahli bid'ah ya, apakah rawi ahli bid'ah itu bisa diterima hadisnya atau tidak, dan penjabaran tentang jenis-jenis bid'ah. Dan beliau juga membahas tentang sayyi'ul hifdhi, rawi yang hafalannya buruk ya, bagaimana hadisnya ya, ada kalanya tori ya, ada kalanya datangnya belakangan, buruknya hafalan itu di akhir umur. Dan beliau juga membahas hadis dari sisi ujung sanadnya, apakah ujung sanadnya Nabi SAW atau yang lainnya, sehingga terbagi menjadi hadis marfu' ya, mauquf dan maqtu' ya. Dan beliau juga membahas tentang hadis musnad ya, hadis musnad yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan pada bahasan yang ke-45 Al-Hafiz membahas tentang hadis yang ali ya, hadis yang ali sanadnya dan juga macam-macamnya, ada yang ulu mutlak, ada yang ulu nisbi. Dan juga selanjutnya maka lawannya yakni bahas tentang hadis nazil, hadis yang nazil sanadnya. Dan beliau juga membahas tentang hadis mudabbaj, mudabbaj ya, rawi yang satu tabaqah saling meriwayatkan satu sama lain, dan nanti itu ada turunannya riwayatul aqran ya. Dan bahasan yang ke-48 beliau membahas tentang hadis musalsal ya, musalsal. Kemudian yang selanjutnya beliau membahas tentang siyagul ada'i, sigot-sigot ada'il hadis ya, metode-metode periwayatan hadis. Kemudian beliau juga membahas tentang hadis mu'an'an ya, hadis yang ada an'anah, riwayat dengan an-fulan, an-fulan di dalamnya. Dan beliau juga membahas tentang ya, al-muttafiq wal-muftariq ya, dan juga al-mu'talif wal-mukhtalif ya, dan juga yang mirip dengan sebelumnya tadi, yakni hadis yang mutasyabih. Dan juga beliau membahas tentang tabaqatur ruwat, yakni tabaqah para rawi ya, berbeda tabaqah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang masing-masing kemudian dibagi lagi. Dan beliau juga membahas tentang al-jarh wa ta'dil ya, jarh menjarah rawi ya, menyebutkan cacat pada rawi, atau ta'dil, pujian pada rawi, dan juga al-fazul jarhi dan juga al-fazu at-ta'dil ya. Dan beliau juga ya di akhir-akhir membahas tentang ma'rifatul asma wal kuna, mengenal nama-nama rawi, kunyahnya, laqabnya ya, nama rawi yang berbeda, nama rawi yang sama ayahnya ya, itu dibahas juga. Dan beliau membahas adabu syekh wa talib, adab-adab seorang syekhul hadis dan juga talibu al hadis. Dan di akhir beliau membahas tentang kitabatul hadis ya, metode-metode periwayatan hadis ya. Kurang lebih ini poin-poin yang dibahas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Yang insyaallah kita mulai memasuki muqaddimah ya, muqaddimah dari Nukhbatul Fikar ini. Silakan Mukhlis dibaca di muqaddimahnya. Kalam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhiran. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallimu taslima. Wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'du. Amma ba'du. Fa'inna tasani fa istilahi ahli al-hadisi. Istilahi ahli al-hadisi. Iya sahih. Fi istilahi ahli al-hadisi. At-tasanifa fi istilahi ahli al-hadisi qad kasurat li a'immati. Lafaz nukhbah hanya kathurat. Li a'immah itu masyarah. Itu bukan lafaz nukhbah. Nukhbahnya saja. Qad kasurat wa ada enggak dipisahkan itu lafaznya? Tidak dipisah. Ya. Wa busitat. Ada? Wa busitat wa lanjut fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahumul muhimma min dhalik enggak ada. Kalau dia nak langsung fa'ajabtuhu. Kalau falakhastuhu itu lafaz nuzhah. Bukan nukhbah. Langsung fa'ajabtuhu. Fa'ajabtuhu. Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al indiraji fi tilkal masaliki. Ya, hadha huwa muqaddimah li al-hafiz fi kitabihi nukhbah. Ini dia muqaddimah al-hafiz, ya, di mana beliau mengatakan ibaratnya al-hafiz memang seperti ini, ya, dia cukup sulit. Kenapa? Karena beliau memang ahli lughah, ya. Beliau ahli lughah, bahkan sebelum menuntut ilmu hadis beliau sudah mumpuni dalam bidang bahasa Arab. Al-Hafiz mengatakan, alhamdulillahi lam yazal aliman qadira. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memiliki sifat alim. Allah itu maha alim, maha berilmu, qadira. Allah maha kuasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ilan nasi bashira wa nadhira. Dan salawat serta salam kepada Nabi SAW, sayyiduna. Nabi SAW adalah sayyid. Ya, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr, kata Nabi SAW. Aku adalah penghulu, ya, seluruh manusia pada hari kiamat. Wala fakhr. Ini bukan dalam rangka sombong, tapi memang Allah jadikan Nabi SAW sebagai sayyid. Muhammadin alladhi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadhira. Nabi SAW diutus bashiran wa nadhira, sebagai bashir. Bashir pemberi kabar gembira, yakni pemberi kabar gembira bagi kaum mukminin bahwa mereka dijanjikan surga dan berbagai macam kenikmatan. Wa nadhira, dan juga pemberi peringatan, yakni peringatan kepada orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya azab yang menunggu mereka jika mereka tetap kufur. Sebagaimana Nabi SAW di awal dakwahnya, ya, beliau memanggil kabilah-kabilah kafir Quraisy, ya sobahah, ya, kumpul pagi-pagi. Setelah berkumpul, Nabi SAW memberi peringatan, inni nadhiru lakum baina yadai adabin syadid. Aku pemberi peringatan bagi kalian akan adanya azab yang keras nanti pada hari kiamat. Ya, ternyata diledek oleh Abu Lahab, tabban laka alihada jama'tana. ya, ternyata mau ngumpulin kami cuma ngomong seperti ini, ya, maka kemudian turun surat Al-Lahab. Nabi SAW pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan juga salawat kepada al, dia bisa bermakna ahluhu, yakni alun nabi, ahlun nabi, qarabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khilaf para ulama siapa yang dimaksud dengan kerabat Nabi SAW. Adapun kalau dalam madhab Syafi'i yang dimaksud adalah Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib, ya. Yang dimaksud adalah Banu Hashim dan juga Banu Abdul Muttalib, dan mereka orang yang berhak bagian ghanimah qarabah ulil qurba, dan mereka diharamkan atas mereka sedekah, ya. Kalau dalam madhab Syafi'i berdasarkan hadis Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim dengan Banu Muttalib itu adalah sama, ya. Adapun mazhab lain itu berbeda lagi. Itu makna yang pertama, yakni al-qarabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Bani Abbas dan Bani Ali bin Abi Thalib dan Bani Ja'far bin Abi Thalib, ya. Keturunan-keturunan mereka itu adalah alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna alun nabi SAW yang kedua adalah atba'uhul mu'minun, yakni pengikut Nabi SAW yang beriman, ya. Pengikut Nabi SAW yang beriman itu makna yang kedua dari al, ya. Wa sahbihi, yakni para sahabat, ya. Kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan, walau hanya sesaat saja, walau hanya sebentar saja. Walaupun itu nanti ada khilaf tentang siapa yang dinamakan sahabat, insyaallah kita bahas itu ketika di bab mauquf. Wa salaman tasliman katsira, dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inna at-tasanifa fi istilahi ahli al-hadithi qad katsurat. Ya, sesungguhnya karya dalam, ya, bidang istilahi ahli al-hadith, mustalahi ahli al-hadith atau mustalahu al-hadith qad katsurat. Ya, banyak karya-karya dalam bidang mustalahul hadis, ya. Wa busitat, sebagiannya busitat, yakni sebagian karya-karya tersebut busitat. Busitat ay mabsut bima'na mutawwal, ya, yakni karyanya panjang, ya, bahasannya kitabnya besar. Wakhtusirat, ada kalanya kitab mustalahul hadis itu ukhtusirat, yakni diringkas, ya. Kitab yang ringkas. Dan nukhbah ini termasuk yang ringkas, ya. Nukhbah ini termasuk yang ringkas. Maka kata Al-Hafiz, beliau jelaskan apa sebabnya beliau mengarang kitab Nukhbatul Fikar ini. Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahul, wallahu'alam ini di sebagian nuskhah saya itu ulakhisa lahu, di nuskhah antum apa? Lahum, ya. Nuskhah lahum, ya. Memang sebagian seperti itu, karena dia ba'dul ikhwan, ya, itu idofah kepada jamaah. Idofah kepada jamaah ketika dijadikan domir, bagusnya memang dengan jamaah. Boleh juga dengan ba'dunya itu. Tapi bagus jangan jamaah, karena nyatanya orangnya banyak. Fa'ulan ulah khisalahumul muhimma min dhalik fa'ajabtuhu ila su'alihi. Maka kata Al-Hafiz, aku pun mengijabah permintaannya. Yakni untuk ulakhis, talkhisal muhim, meringkas bahasan-bahasan yang penting dari mustalahu al-hadith, ya. Roja al-indiraj fi tilkal masalik. Kata Al-Hafiz, apa tujuan yang beliau mengarang kitab yang ringkas ini? Agar bisa dimasukkan fi tilkal masalik, yakni dalam deretan kitab-kitab atau karya-karya dalam mustalahi al-hadith, ya. Hada huwa muqaddimah Al-Hafiz Ibn Hajar. Ini dia muqaddimah Al-Hafiz Ibn Hajar di awal kitabnya. Di sini Al-Hafiz beliau sudah mengisyaratkan bahwa sebelum karya beliau ini sudah banyak, ya, karya-karya dalam mustalah hadis, ya. Karya beliau ini bukan karya yang pertama, tapi sudah ada karya-karya yang sebelumnya. Sebagian karya dalam cabang ilmu mustalahul hadis itu panjang. Ya, ini kitab-kitab yang besar. Ya, sebagiannya itu ringkas, ya. Sebagiannya itu ringkas. Berbagai macam kitab yang dikarang oleh para ulama hadis, ya, dalam cabang ilmu mustalahu al hadis. Ya. Di antara kitabnya, yakni di antara karya-karya para ulama sebelum al hafiz dalam mustalahu al hadis adalah al muhaddithu al fasil. Al muhaddithu al fasil, ya, karya al qadi ar rama hurmuzi. Ya, dan wallahu alam katanya ini adalah karya pertama, ya. Karya pertama dalam cabang ilmu mustalahu al-hadith, ya, yang al-imam ar-Ramahurmuzi beliau adalah al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi muhadithul ajam fi zamanihi. Beliau adalah ahli hadis dari kalangan ajam di zamannya, ya, yang beliau wafat tahun 360 Hijriah. Ya, sebagian mengatakan ini adalah karya pertama dalam mustalahu al-hadith. Tapi wallahu alam, sebenarnya sudah ada ulama sebelum ar-Ramahurmuzi yang membahas tentang mustalahul hadis atau qawaid dalam ilmu hadis. Seperti Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Ya, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya juga membahas. Imam Muslim dalam Muqaddimahnya, ya, juga membahas tentang qawaid ilmu hadis. Dan juga Al-Imam Abu Daud dalam Risalah, Risalah Abi Daud ila Ahli Mekkah, itu pun sudah dibahas oleh Imam Abu Daud. Imam Muslim juga punya karya At-Tamyiz, ya. At-Tamyiz itu pun beliau membahas, ya, qawaid dalam ilmu al-hadis. Sudah ada, akan tetapi karya ulama tersebut itu belum terpisah, ya. Belum terpisah. Ya, masih bercampur dengan ilmu yang lainnya. Ya, masih bercampur dengan ilmu yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga banyak ulama menyatakan bahwa sebagai cabang ilmu yang terpisah, yang pertama mengarangnya adalah Al-Qadi Ar-Rama Hurmuzi, yang beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Di antara juga karya dalam mustalahu al-hadith ini, dan termasuk karya yang besar, itu Ma'rifat Ulumil Hadith. Ya. Ma'rifatu Ulumil Hadith, karya Al-Imam Abi Abdillah Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi. Imam Al-Hakim, ya, pengarang kitab Al-Mustadrak, ya. Beliau mengarang Ma'rifat Ulumil Hadis yang ini lebih lengkap daripada Al-Muhaddithu Al-Fasil. Ya, Imam Al-Hakim sendiri adalah ulama besar di zamannya yang berguru kepada lebih dari 2000 syekh, ya, 2000 ulama hadis. Ya, dan juga karya-karyanya amat banyak, ya, karya-karyanya amat banyak. Kata Al-Hafiz Ibnu Asakir, ya, balagha tasanifuhu 1500 juz'in. Ya, karya Imam Al-Hakim itu sampai 1500 juz, ya. 1500 juz. Ya, dan di antaranya adalah Al-Ma'rifat Ulumil Hadis, ya. Ma'rifat Ulumil Hadis, dan di antara juga karya yang terkenal Mustadrak 'ala Sahihain, yang itu mustadrak kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Ya, Imam Al-Hakim ini wafat pada tahun 405 Hijriah. Ya. Kemudian di antara karya juga dalam mustalahul hadis itu karya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, Abu Bakar Ali bin Thabit, yang dikenal dengan sebutan Al-Khatib Al-Baghdadi, yang dijuluki sebagai Hafidhul Masyriq, ya. Hafidhul Al-Masyriq. Beliau mengarang Al-Kifayah tentang qawaid dalam ilmu hadis dan mustalah ahli hadis, dan juga beliau punya kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', itu tentang adab-adab penuntut ilmu hadis, yang beliau awali dengan tashihun niyah, memperbaiki niat dalam menuntut ilmu hadis, ya. Bahkan membahas tentang detail sekali bagaimana pakaian thalibul hadis, bagaimana penanya penuntut ilmu hadis, bahkan bagaimana mengetuk pintu muhaddits, bagaimana tentang pakai imamah, sampai seperti itu. Ya, itu adab yang kitab adab thalibul hadis yang paling lengkap, ya. Yang paling lengkap karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi beliau meninggalkan karya yang amat banyak dalam ilmu hadis, bahkan kata Al-Hafiz Ibnu Nuqtah, ya. Beliau berkata ketika memuji Al-Khatib Al-Baghdadi ini, kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina ba'da al-khatib 'iyalun 'ala kutubihi. Setiap ulama hadis yang dia objektif, pasti dia mengakui semua ulama hadis setelah Khatib Al-Baghdadi pasti butuh kepada kitab-kitabnya. Ya, tidaklah cabang dari ilmu hadis kecuali Al-Khatib punya karya. Kemudian setelah Al-Khatib Al-Baghdadi, ya ada ulama yang terkenal, yakni Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Abi Amr Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri Ibnu Salah, di mana beliau membuat mendiktekan kepada murid-muridnya di Madrasah Asyrafiyah, Madrasah Ulama Hadis, mendiktekan bab per bab dari ya ulumul hadis ini, mustalahul hadis ini, beliau diktekan bab per bab sampai 65 bab. Ya, 65 bab. Dan Al-Imam Ibnu Salah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, mengumpulkan fajama'a ma tashattata min tasanifil khatib. Ya, Al-Imam Ibnu Salah meringkas dari kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, sehingga menjadi kitab yang bagus sekali. Ya, bahkan bisa dibilang kitab Muqaddimah Ibnu Salah di antara kitab ya ilmu hadis yang paling banyak dikhitmah, ya paling banyak khitmatnya. Ada yang diikhtisar, ada yang nazim, dinazam, dijadikan nazam, ada yang mensyarah, ada yang membuat nukat, ya banyak sekali kitab yang berkhitmat kepada kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini. Ini diantara kitab-kitab yang busitat, ya kitab-kitab yang tuwilat, kitab-kitab yang panjang, ya dari mustalahi ahli hadis ini. Ada juga kitab-kitab yang mukhtasar, ya kitab-kitab yang mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas. Di antara yang ringkas adalah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar ini, ya Nukhbatul Fikar, ya Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar, ya yang berisi tentang lebih dari 50 bahasan dalam ilmu mustalahil hadis, ya. Ini termasuk yang ringkas. Kemudian di antara juga yang ringkas adalah At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis karya Al-Imam Sirajuddin Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i, yang beliau adalah guru langsung dari Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya guru langsung dari Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya gurunya dalam ilmu hadis dan juga ilmu fikih, ya, yang wafat pada tahun 804 Hijriah. Ini juga termasuk yang ringkas. Di antara yang ringkas juga adalah Al-Muqizah, Al-Muqizah fi ilmi mustalahi ahli al-athar, karya Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi, ya murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga diantara pembesar ulama dan termasuk hafiz, ya hafiz hadis, yang beliau membuat karyanya ini juga ringkas, ya Al-Hafiz Al-Zahabi. Ini diantara karya-karya yang ringkas dalam mustalahi al-hadis, ya. Ada juga karya dalam mustalahul hadis dalam wujud nazam, ya. Yang sebelumnya tadi itu dalam wujud nasr. Nasr itu yakni teks, ya, buku teks kitab. Ada juga karya dalam mustalahul hadis dalam bentuk bait syair. Ya, dalam bentuk bait syair diantaranya adalah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Al-Manzumah Al-Baiquniyah alhamdulillah telah kita khatamkan pembelajaran kitab tersebut, manzumah tersebut. Ya ini wallahu alam pengarangnya diikhtilafkan siapa pengarangnya, karena memang tidak terlalu terkenal pengarangnya. Qila bi annahu Umar bin Muhammad bin Fatuh ad-Dimashqi, yang beliau mengarang 34 bait syair yang berisi tentang 31 bahasan dalam jenis-jenis hadis, yang syarahnya banyak, ya disyarah oleh banyak para ulama, di antara yang syarah Imam Az-Zarqani, ya, dan juga disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga yang mukhtasar syarah Syekh Hasan Masyad. Banyak syarah-syarah dari Manzumah Baiquniyah. Ya, ini manzumah yang berkah. Walaupun pengarangnya bisa dikatakan majhul, ya, tidak diketahui persis, ya, tentang biografinya. Di antara juga yang dalam wujud manzumah adalah Alfiyah Al-Iraqi. Ya, Alfiyah Al-Iraqi atau At-Tabsirah wat-Tadhkirah fi Ulumil Hadis. Ya, ini manzumah bait syair berisi 1002 bait syair karya Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahim Ibnul Husain Al-Iraqi, yang beliau ini menazam dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu dinazam oleh Al-Imam Al-Iraqi. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Al-Imam Al-Iraqi, lakhastu fiha ibnas salahi ajma'ah wazidtuha ilman tarahu mawdi'ah. Ya, yakni beliau mentalkhis, meringkas dari kitabnya Ibnu Salah, yakni Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, ini diantara karya-karya dalam Mustalahu al-Hadith, dan diantaranya adalah Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar yang dia merupakan karya yang ringkas dari Mustalahu al-Hadith, yang insyaallah kita akan ya pelajari ya pada majelis-majelis yang berikutnya. Ya. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita bahas dalam mukaddimah ini. Ya, kita bahas mukaddimahnya terlebih dahulu. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan ya bahasan inti dari kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.